bergoyang-goyang nyala lilin biru. Hanya bayangan dirimu terpaku di balik terang nyala lilin. Tatap senyum lembut, tatap senyum lembut. Hey Dick, suara lonceng di pundakku. Hey Dick, kau nyelebur hatiku. Hey, di kau nyelebur hatiku.